saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Allah mengisyaratkan sebuah perintah agar kita bertafakur mengenai ciptaannya. Karena kita manusia diciptakan dengan akal yang terbatas, maka yang kita pikirkan, yang mampu kita jangkau hanyalah yang ada di hadapan indera kita, mata, telinga, dan indera perasa kita. Maka Islam melarang kita untuk bertafakur atau memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan, seperti memikirkan zatullah atau mahiyatu zatillah, memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wujudnya dan lain sebagainya. Karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Awsat dan juga Abu Syekh dari Ibnu Umar, bahwasannya tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fillah. Dalam hadis ini diawali dengan sebuah perintah, berfikirlah kalian, bertafakkurlah fi ala illah, mengenai ala. Ala jama' dari ilyun yang artinya nikmat. Pikirkan saja oleh kalian nikmat-nikmat Allah. Nikmat bisa melihat dunia yang indah, nikmat bisa bernafas dengan lapang, atau dapat berjalan di atas muka bumi Allah tanpa hambatan. Maka Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam jiwa-jiwa kalian, di dalam diri kalian, baik yang bersifat ruhani maupun jasadi, itu yang harus kalian pikirkan, kalian untuk syukuri. Wala tatafakkaru atau wala tafakkaru fillah, jangan kau pikirkan bagaimana Allah wujudnya dan lain sebagainya, karena tidak akan mampu. Jangankan memikirkan Allah, memikirkan Anda yang sekarang sedang duduk di rumah sana, mungkin untuk membayangkan bagaimana wajah saya dan teman saya yang sedang bersiaran di sini, saya tidak mampu. Bagaimana mungkin untuk memikirkan zat Allah? Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajma'in, dalam sebuah redaksi yang mirip dan sama, juga diriwayatkan oleh Abu Na'im dalam Al-Hilyah, dan dihasankan juga seperti hadis yang di atas tadi, oleh Syekh Al-Albani, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi fillah. Perintah yang sama, berfikirlah, bertafakkarlah mengenai ciptaan Allah. Ini selaras dengan ayat Ali Imran tadi, 191 dan 190 ya. 190 dan 191. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa terlarang dari dalil-dalil yang ada untuk memikirkan zat Allah, tapi menjadi sebuah kewajiban untuk bertafakur, untuk menambah ketaatan dan rasa syukur, memikirkan penciptaan dan nikmat-nikmat Allah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.